Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul qul rahimahullahu ta'ala wa ma takhsisuhu bi 11 fala nadhira lahu fi syai'in min adkar bi khilafil mi'ah bainal hanawair wal asrul hanawair aidan, mengkhususkan jumlah bilangan 11 dalam zikir tidak ada yang sama dengannya dalam hadis-hadis terkait dengan zikir, berbeda dengan bilangan 100. Maka zikir dengan 100 kali itu banyak nadhairnya. Demikian juga zikir dengan 10 kali. Lah nadhair ada yang semisalnya juga. Fa bisunan min hadits Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala dubbi dubri kullil fajri man qala bi dubri sadri fajri kawasan yang dijilai, kemudian dia melipat dua kakinya, kemudian takalam sebelum bicara, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yaumi tu ala kulli syai'in qadir, asra marat, 10 kali, kutiba lahu asru hasanatin, wamiyanhu asru sayyatin, warufi'a lahu asru darjatin, wakarnimuhu dhalikulluh, wakarnimuhu, dalika kulluh, maka hari dia tersebut semuanya fi hirzin, dalam penjagaan, min kulli makruhin, dan semua yang dia tidak senangi, wa khurisa min syaitan, yang dia terjaga dari syaitan. Walam yambagi lidhambin yang didrikahu fi dalika liyum illa syirku billah, ya, tidak seujinya dosa mengenai dia di hari tersebut kecuali dosa syirik. Wa Tirmidzi hadithun hasan sahih. Rahimahullahu ta'ala. Wa musnad Ibn Ahmad min hadith Ibn Salamah annahu allamahu allam ibnatahu Fatimah lama ja'at as-sal khadim, Rasulullah SAW mengajari putrinya Fatimah ketika minta seorang pembantu, wa marha antu sabbihallah inda naum 33 watahmudahu 33 watakubbirahu 33. Wa idha salat subha, dan ketika salat subuh, antakula la ilallah wa la syarika lah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir asra marratin, wa ba'da salatil maghrib asra marratin. Dengan apa seperti ini disebutkan dhaif? Dengan apa seperti ini yang sahih dan bukhari muslim yang awal aja, itu ketika Fatimah minta pembantu dan Rasulullah SAW datang ke rumahnya mengajari untuk ini tasbih, takbir, ya tahmid, itu ada sampai situ. Adapun riwayat tambahannya salat subuh membaca ini, maghrib ini, itu dhaif. Dengan lafaz seperti ini dhaif yang sahih yang awal dan bukhari muslim. Abu Sayyid Ibn Hibban Nabi Ayyub al-Ashari yarfa'u man qari asbaha la ilaha illa Allah syarika lah lahul mulku walahu ala kulli syai'in qadir asra marrat kutiba lahu bihinna asas hasanatin, dicatat sebagai 10 kebaikan, wa huwa anhu bihinna sayyatin wa rufi'a lahu bihinna asad darajatin wa kunna lahu illa ataqati al-bani riqab. Ya, maka ini seperti dia bebaskan 4 orang hamba saya. Wa kunna lahu harsan minas syaitan hati umsi, dan dia mendapat penjagaan dari syaitan sampai sore. Man qalahunna idza salam maghrib wa salatihi, dan merasa mengucapkan yang salat maghrib setelah selesai salatnya. Bi musdalik, maka seperti juga hatta ya yusbiha. Disebutkan di sanadnya ada Abdullah bin Ya'ish majhul. Wa qad qaddama qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisifta Allahu akbar asmarat walhamdulillah asran wa subhanallah asran wa la ilaha illallah wala syarik wa la ilaha illallah asran wa astaghfirullah asran wa yaqulu Allahumma fili wahdini warzuqni asran wa ta'awadz min daikil maqami mal qiyamah asran. Intinya wal asru bil adhkar wa da'awat katsirah, ya, bilangan 10, membaca 10 kali itu dalam zikir-zikir dan doa-doa banyak, sebagaimana dalam 100 bilangan 100 banyak, zikir juga dengan 10 banyak. Amal wa amal ihdal asr, adapun bilangan 11, membaca 11 kali ketika zikir doa, balam yajid zikruha syai'un min dzalikal batah, tidak ada satu pun penyebutannya sama sekali. Illa fi ba'd turuq hadis Abi Hurairah mutaqaddim, kecuali dalam sebagian jalan hadis Abi Hurairah yang terlewat. Allah alam, dan itu yang sedang dibahas, yaitu iya masalah wa yusabbihuna wa yahmaduna yukabbiruna dubur kulli salatin salasan wa salasin, ya, idha asrah idha asrah idha asrah, itu yang disebut oleh Al-Qayyim. Ini adalah tasarruf sebagian riwayat, yang betul bukan itu, tapi membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Jadi masing-masing 33, bukan 11-11. Qala rahimahullahu taala wa qad dzakara Abu Hatim fi sahihi anna Nabi sallam kana yaqulu inda insarafi min salatihi Allahumma aslihi aslih dini alladhi ja'altahu ismata amri waslihi dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi Allahumma inni a'udhu bi radhaka min sahatik wa a'udhu bi afwika min nikmatik wa a'udhu bika minka la mani lima ataika la mu'ti lima ata wa la yanfa'u jadi minka jad. Dengan apa seperti ini disebutkan sanadnya dhaif, tapi sebagian lafadznya ada dalam hadis sahih. Tapi dengan lafaz seperti ini, terkumpul seperti ini, sanadnya dhaif. Tapi sebagian lafaz-lafaz kita tahu, ya, masyhur, ada dalam hadis sahih masing-masingnya. Ya, seperti Allah masri dini alladhi ta'atu amri alladhi huwa ismatu amri dan seterusnya, itu dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian yang Allah malah menerima atau dalam menerima manata juga dalam Sahih Muslim. Dengan lafaz seperti ini tergabung sanadnya dhaif, adapun beberapa lafaznya ada dalam hadis sahih. Qala rahimahullah wa dzakara al-Hakim bi musaddaqihi an Nabi Ayyub anhu qala ma sallaitu wara nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ila samitu hina sarifin salatihi, tidaklah aku salat di belakang Nabi kalian kecuali aku dengar ketika beliau selesai salat membaca Allahumma firli khotayaya wa dzunubi kulliha Allahumma an'imni wa ahyini wa rzuqni wa hdini li salih amali wal akhlaq innahu la yahdi li salih ila ant wa la yasrifu an sayyiha ila ant. Ini pun disebutkan hadisnya dhaif. Di sanadnya ada Muhammad bin Sinan al-Qazzaz dhaif. Dalam riwayat Hakim ada Muhammad bin Sinan dhaif, dan dalam riwayat yang lain Sunni meriwayatkan tapi di jalan Adi bin Yazid al-Lahani dari Qasim, tapi sesilah dhaifah. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhakar bin Hibban fi sahihi anil Harith bin Muslim at-Tamimi qala qala li Nabi sallam ya salat as-subha faqul qabla tatakallam, ya qabla salat subuh Maka ucapkan salat subuh sebelum kamu bicara, Allahumma ajirni minan nar sabarat. Fa innaka in mitta min yaumik, kalau kamu meninggal di harimu tersebut, kataballahu laka jiwaran minan nar. Wa idza salat maghrib fakul qabla an tatakallam, Allahumma ajirni minan nar sabarat. Fa innaka in mitta, ya kalau kamu meninggal di itu minatik, kataballahu laka jiwaran ya minan nar. Tapi juga sebutkan hadis misalnya itu aif. Misalnya ada Muslim Ibn Harith Majhul. Malik Muslim Ibn Harith Majhul. Dan juga disebutkan dalam Islam Ta'if. Kala rahimahullah ta'ala, Uqadakar Nasai rahimahullah ta'ala, Bisanil Kabir, min hadith Abi Umamah kala, Kala Rasulullah SAW, Man qara'a ayat al-kursi, Bi duburi kulis salati maktubatin, Lam yamna'hu min duhulil jannah, Ila an yamut. Pada siapa yang baca ayat kursi, di setiap, ya selesai salat, yang wajib, maka tidak ada menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Baca ayat kursi sebab duhul jannah. Para siapa yang baca ayat kursi, ya di setiap selesai salat maktubah, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kalau ini disebutkan sahih disyawahidihi. Hadis sahih disyawahidihi. Wa hadal hadis تبرد به محمد بن حمير محمد بن همير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رواه النسائي عن حسين بن بشر عن محمد بن همير وهذا الحديث من الناس من يصححه sebagian orang sahihkannya wa yakul Husain Husain bin Bishr wa yakul bin Nasir la ba'sa bihi wa bi mawdin akhar thiqah wa wal muhammadan fajtama bihima fa hataja bihima al-Bukhari fi sahihi الحديث على رسمي ومنهم من يقول هو موضوع tapi di antara sebagian mengatakan ini hadis maudhu wa dakhala bil faraj min al-jawzi fi kitabihi fil mawdu'at wa ta'alla qala Muhammad bin Himyar wa anna Hatim ar-Razi qala la yuhtaju bihi wa qala Yaqub bin Sufyan laysa bi qawi wa anqara dhalika an dhalika alayhi ba'd hufad tapi sebagian hufad mengingkarinya. Ya, mengingkari perbuatan Ibn Jauzi yang masukkannya ke dalam mautuan. Wasaku Muhammad dan mereka menyatakan Muhammad itu siqah. Wa qala hu ajallu min an yakuna lahu hadithun mautu. Ya, hadith ini lebih utama untuk dikatakan sebagai hadith mautu. Wa lihtajja bihi ajallu man sanafa bil hadith sahih. Telah berhujjah dengan hadith ini, ya, seorang yang terbaik yang menulis hadis-hadis sahih wahal Bukhari wasaqahu asadun nas maqalatan fi rijal, dan juga telah mentauthik beliau menyatakan beliau itu thiqah orang yang paling keras ucapan dalam masalah rijal Yahya bin Ma'in. Sehingga tadi hadis man qara'a ayat al-kursi hidupu di kulis salati maktubah sahih lam yamnahu min dhul jannah ila imut sahih bisyawahidi. Qala وتره التبراني في مجمعه أيضا من حديث عبد الله بن حسن نبيا جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة المكتوبة كان في ذمة الله dia dapat dalam ya tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala ila salat al-ukhra. Dengan apa seperti ini baik. Ya, tadi di atas yang sahih. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali meninggal dunia. Qala rahimahullahu ta'ala wa ruwiya hadha al-hadith min hadith Abi Umamah wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Umar wa Mughirah bin Syu'bah wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik wa fiha kulli dha'f. Lakin ini makna sahih bisyawhidi. Semuanya ada kedhaifannya. Hadis Abu Umamah, hadis bin Abi Talib, masing-masing ada kedhaifannya. Qala lakin idan dhamma ba'duha ila ba'd matabaini turukiha wa ikhtilaf muharijiha dalat al-an al-hadis lahu aslun wa lisimatu. Tapi kalau digabungkan sebagian hadis dengan sebagian lainnya, ya bersama dengan berbeda-beda jalan-jalannya, berbeda-beda makhrajnya, maka menunjukkan sekian banyak hadis tadi, jalan yang banyak berbeda-beda, itu menunjukkan hadis ini ada asalnya dalam syariat, bukan hadis mautu. Ya, yang benar tadi sahih bisa wahi dengan lafaz man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Itu sahih bisa wahidihi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa balaghani an sayyidina Abil Abbas bin Taimiyah qaddasallahu ruhahu an qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Kata Ibnu Taimiyah, aku tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap selesai salat. Ma taraktuha, aku tidak pernah meninggalkannya akibat kulli salatin, di setiap akhir salat. Itu amal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Abil Musnad Nukbah bin Amir, kata Ubay bin Amir, qala amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mawidat fi duburi kulli salatin. Ya, Rasulullah merintahkan aku untuk membaca Al-Mu'awwidzat, Qul'a Rabbin Nas, Qul'a Rabbil Falaq di setiap selesai salat. Nanti saya lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.